Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada sesi yang kedua ini kita akan membacakan fatwa dari Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala dalam pertanyaan al-ajwibah al-ilmiyah 'ala al-as'ilatil andalusiyah, jawaban-jawaban ilmiah untuk pertanyaan dari negara Indonesia. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri, salah satunya adalah pertanyaan tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dikelola oleh kita di Indonesia. Itu ditanyakan kepada beliau hafizahullahu ta'ala pada tahun 2011. Pada tahun 2011. Mungkin ada yang bertanya, fatwanya 2011 kok disampaikan sekarang 2014. Dan jawabannya ya karena kita yang kurang mengikuti fatwa ulama. Karena kita yang kurang mengikuti fatwa ulama. Sebagai contoh sekarang, fatwa tentang ISIS ya. Fatwa tentang ISIS. Sudah berapa fatwa ulama yang kita ketahui dan kita pegang? Padahal kan masalah ini masalah penting sekali. Fenomena yang sedang panas-panasnya. Fenomena yang sedang panas-panasnya. Katakan fatwa Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, mufti al-mamlakatil arabiyyah as-saudiyah. Fatwa beliau sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi ternyata tidak semua kita yang mengerti. Tidak semua kita pernah membaca fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Kurang lebih sama. Jadi kalau ada yang tanya, wah disembunyikan fatwanya. Bukan masalah disembunyikan ataukah tidak. Fatwa ini sudah tersebar. Sudah disampaikan di beberapa majelis. Mungkin kita saja yang kurang perhatian. Atau mungkin belum disampaikan secara utuh. Artinya lengkap teks pertanyaan, teks jawabannya seperti apa. Nah, jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Katakanlah fatwa ini kok baru disampaikan sekarang. Alhamdulillah. Akhirnya kita ketahui juga. Alhamdulillah kita ketahui juga. Sebenarnya pertanyaan ini diajukan terkait dengan sistem pendidikan yang dikelola oleh saudara-saudara kita di Solo, tepatnya di Yayasan Al-Madinah. Karena beberapa tempat yang akhirnya mengelola dan mendirikan sistem pendidikan berkiblat di sana, ke sistem pendidikan yang dikelola oleh saudara-saudara kita di Yayasan Al-Madinah. Nah, kenapa hal ini perlu disampaikan? Kenapa hal ini perlu disampaikan? Padahal sekian waktu tidak disampaikan. Pertama, karena kami, waktu itu saya dan Ustaz Idral Harith hafizahullah, dimarahi oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Dalam pertemuan di hadapan Syekh Abdul Al-Bukhari, antara kami waktu itu, saya sebagai perwakilan bersama Ustaz Idral hafizahullah, Kemudian dari Yayasan Al-Madinah, di sana Ustaz Jauhari, Ustaz Naim, kemudian juga Ustaz Mustamin, hafizahumullah. Kami, waktu itu saya dan Ustaz Idral dimarahi oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, dimarahi. Apa sebabnya beliau marah kepada kami? Karena pada tahun itu kami berbicara tentang kesalahan dan kesalahan yang ada di dalam Yayasan Al-Madinah dalam sistem pendidikannya di hadapan publik, di depan majelis, dimarahi betul. Dan kami terima dimarahi. Dan ini kan yang selama ini mungkin sebagian kita mendengar dan mengetahuinya. Sejak itu kami tidak berbicara di depan umum untuk melaksanakan fatwa atau bimbingan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Tetapi sayangnya, ikhwati fillah barakallahu fikum, saudara-saudara kita di Yayasan Al-Madinah yang juga dimarahi oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak mengikuti bimbingan beliau. Saya masih ingat betul Syekh Abdullah Al-Bukhari dengan marah, dengan nada yang tinggi, sambil mengarahkan tangan kepada Al-Ustaz Jauhari, Al-Ustaz Naim. Beliau mengatakan, "Hala sa'altumul ulama?" Kok kalian mendirikan sekolah seperti ini tidak tanya kepada ulama? Nah, Syekh Abdullah Bukhari marah kepada kami karena berbicara di depan majelis, di depan umum, di radio ketika itu. Tapi beliau pun marah kepada saudara-saudara kita dari Yayasan Al-Madinah. Karena kenapa mendirikan sekolah seperti itu dengan kekeliruan, kesalahan, penyimpangan di sana tidak bertanya kepada para ulama sebelumnya. Akhirnya waktu itu Syekh Abdullah Bukhari menawarkan, sudah, kalian buat pertanyaan, kalian susun pertanyaan sesuai kondisi di lapangan, nanti kita akan tanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah melalui Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Tetapi ternyata bukan menyusun pertanyaan, malah tambah terus gitu. Kita berusaha diam, tapi terus itu bergerak, tambah maju. Dulu SD, sekarang punya SMP, sekarang punya madrasah aliyah. Bahkan kesalahannya semakin bertambah parah. Dan bukti-buktinya alhamdulillah saya bawa pada kesempatan hari ini, karena kita sebagai seorang muslim yaitu tadi dituntut jujur, ikhlas, kemudian berdasarkan bukti, bukan sekedar asal tuduh, bukan sekedar asal omong. Kurang lebih sebulan yang lalu ada salah seorang saudara kita dari Yayasan Al-Madinah dari sana, Solo, datang ke Kulon Progo. Dari sana seorang dokter profesinya bujui, artinya ngajak-ngajak biar anaknya dimasukkan di sekolah yang dikelola oleh Yayasan Al-Madinah. Masukkan aja, bagus sekolahnya. Sampai kemudian terucap, itu sekarang Ustaz Mukhtar itu dulu paling menentang, tapi sekarang diem, gak pernah berbicara lagi. Karena memang yang salah itu mereka. Matek. Subhanallah. Kita diem ini untuk mengikuti bimbingan para ulama. Jangan bicara di hadapan majelis. Kok malah disalahfahami seperti ini. Memang betul kata para ulama, idza sakatta anta wa sakattu ana. Kalau kamu diem, saya diem, dua orang ulama berbicara, terus yang akan menjelaskan kepada umat itu siapa? Kalau sama-sama diem, biarkan aja. Tapi ternyata kesalahan dan kekeliruan itu tersebar secara umum, diketahui publik. Mungkin kita saja yang belum tahu dan belum mendapatkan buktinya. Tapi alhamdulillah, kita tidak mencari-cari kesalahan. Kita tidak sedang mencari-cari aib dan cacat. Tetapi aib dan cacat itulah yang muncul dengan sendirinya. Kita tidak mencari-cari. Bukti-bukti ini kita tidak minta. Tapi ikhwan datang, Ustaz, adik saya kok begini pelajarannya. Ustaz, anak saya kok begini. Oh ya, jazakallah khair, terima. Terima. Oh begitu ya, terima. Artinya kekeliruan dan kesalahan itu kemudian menyebar ke sana dan kemari. Perlu diketahui ikhwati fillah barakallahu fikum bahwa masalah pendidikan ini itu sudah ada sejak sebelum tahun 2005. Jadi masalah besar ketika itu kita masih ingat khilaf, tahzir muncul karena masalah pendidikan. Walhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala lahirlah poin-poin islah, kesepakatan untuk sama-sama memperbaiki dan membenahi diri, bukan damai. Memperbaiki dan membenahi diri. Dari sekian poin-poin islah yang disepakati waktu itu di hadapan Syekh Abdullah Mar'i dan Syekh Salim Bamuhriz, di hadapan asatidah yang hadir, di antara yang disepakati rabi'an keempat D, yukirrul ikhwatul asatidatu alqa'imun ala ma'hadil madinah ala darurati tashihi al-manahijil muqarrarah bima yuwafiku da'watana da'wata ahli sunnati wal jama'ah wa tashihi akhtai ba'dil mudarrisin fil ma'had mimma lam ya'lamu bihi ma'a daruratil muraqabati dakiqati ala jami'i tasarrufatil ma'had. Ini poin sama-sama berjanji untuk memperbaiki dan membenahi diri. Artinya seluruh al-ikhwah pengurus ma'had al-Madinah mengakui keharusan memperbaiki kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan dakwah kita, dakwah ahli sunnati wal jamaah, serta memperbaiki kesalahan sebagian guru-guru di pesantren dari hal-hal yang mereka tidak ketahui, dengan harus tetap mengawasi secara seksama atas seluruh kegiatan ma'had. Sepakat. Kurikulum, sistem diperbaiki. Yang tidak sesuai dengan dakwah ahli sunnah, hapus, hilang. Ini 2005, Juni tanggal 28. Tahun 2005 ya. Nah, tapi kemudian subhanallah berikutnya 2006, 2007, 2008, 2009. Nah, yang disepakati ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mungkin ada yang mengatakan sudah dilaksanakan kok, tapi sedikit-sedikit enggak. Tidak sebagaimana mestinya. Bukti alhamdulillah di sana ada sekian banyak bukti, buku-buku pelajarannya, lembar kerja siswa, soal-soal ujian yang ternyata masih menyelisihi manhaj ahli sunnati wal jamaah. Data ada 3 kardus tambah 1 tas, 4. Ini ada data baru lagi, 1 kantong kresek, untuk menunjukkan bahwa poin yang disepakati ini ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kurikulum diperbaiki, buku pelajaran dan semua harus diperbaiki, sistemnya pun demikian. Nah, terus begitu berlanjut sampai kemudian pertemuan di hadapan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala. Di situ demi Allah saya baru mengetahui secara langsung bahwa fadilatul ustaz Jauhari dan fadilatul ustaz Naim telah berbuat tidak jujur. Sehari sebelum pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari, kami mendapatkan berita dari Ustaz Ahmad Khadim dari Malang. Beliau berangkat ke daurah di Jogja, Al-Ansar, kita sebut dengan veteran. Sebelumnya beliau singgah sebentar di percetakan milik Pak Khalil di Klaten. Mampir di sana, kemudian beliau melihat, wah, ada buku-buku pelajaran sedang dicetak. Dilihat, Yang mencetak, yang menerbitkan adalah Yayasan Al-Madinah. Wah, ada apa-apanya ini? Kenapa ini? Tanya ini, gimana Pak Khalil? Iya, ini harus selesai Ustaz. Sebelum daurah Syekh besok, ya. Harus selesai. Kejar nih ngebut, ya. Nah, informasi itu disampaikan ke kami. Agar kita berhati-hati, ada apa ini? Betul, la haula wala quwata illa billah. Tidak pernah terbayang. Saya sendiri tidak pernah menyangka. Nyesel, kecewa, sedih, marah, geram. Di majlis yang kedua di depan Syekh Abdul Al-Bukhari, saya yang berbicara waktu itu, membawa bukti. Buku-buku pelajaran yang dipegang oleh siswa SDIP Al-Madinah. Bukan buku-buku sekolah umum yang saya bawa. Buku itu berasal dari siswa-siswa Al-Madinah SDIP. Ada namanya, ada kelasnya, ada sekolahnya SDIP Al-Madinah. Seperti misalkan, nah ini, nomor absen 6, sekolah SDIP Al-Madinah, nama, titik-titik. Jangan disebut, nanti dicari. Titik-titik. Ini yang saya bawa, bukan yang dikesankan oleh mereka. Buku-buku umum dibawa, disampaikan ke Syekh Abdullah Bukhari. Kemudian dituduhkan ini Al-Madinah ngajar. Tidak, ini buku yang ada di tangan siswa-siswa mereka. Saya sudah berbicara, menjelaskan mukhalafahnya begini segala macam. Subhanallah, beliau berdua, Fadilatul Ustaz Jauhari dan Fadilatul Ustaz Naim, tenang aja. Tenang, seger, anteng gitu. Selesai saya berbicara, beliau dengan tenangnya mengatakan, Syekh, itu semua sudah tidak kita pakai. Ini padahal baru tahun itu. Dari tahun 2005 sampai 2009 kita kumpulkan. Tiap tahun ada itu. Ada clippingnya ada, saya punya. Datanya saya punya semua. Masukkan flash disk ada 200 mega. Saya bawa sekarang. Kalau mau adu data lah maksudnya. Tiap tahun itu kita clipping ini loh. Masih ada, ternyata belum dirubah ya. Buku itu tidak kita beli di toko buku umum terus kita aku-akukan. Oh ini punya Al-Madinah, enggak. Yang membawa adalah orang tua atau wali dari siswa yang sekolah di sana. Saya sudah sampaikan ini penyimpangannya begini ya Syekh. Masya Allah dengan gampangnya itu. Syekh itu semua gak dipakai. Sekarang yang dipakai ini. Yang baru dicetak kemarin. Istilahnya memasukkan bukti di atas bukti. Wah ini. Buruk sekali ini langsung. Ini males lah. Wong kayak gini kok. Kan gitu. Itu Syekh gak dipakai. Kata Syekh Abdul Bukhari saya masih ingat. Kenapa kamu tidak serahkan ke Mukhtar aja? Biar Mukhtar tahu bahwa itu enggak benar, maksudnya data yang saya bawa. Kasihkan ke Mukhtar, kata Ustaz Naim sambil membawa pensil. Saya masih ingat, ini musalsal namanya kalau belajar hadis itu. Sampai gerakan tangannya saya masih ingat sampai sekarang. Sambil keluarkan pensil, buka buku, anu Syekh belum dikoreksi, obar dicetak kok. Masya Allah. Ini wa idza khasama fajar. Kalau ikhtisam debat, diskusi, melampaui batas ya seperti ini contohnya. Enggak Syekh, belum dikoreksi ini. Ulus dodanya. Ya wis lah. Wong bukti kita dimentahkan ya. Kalau sudah dimentahkan kan nol nihil. Kan biyen. Dulu, sekarang enggak. Khair insyaallah. Kami keluar dari majelis dengan sepakat menyusun pertanyaan. Nantinya pertanyaan itu akan dibawa oleh Fadilatul Syekh Abdul Al-Bukhari untuk ditanyakan kepada para ulama di lajnah. Sampai sekarang tidak ada. Terus begitu. Artinya kalau misalkan ada yang tanya, kok enggak kasih nasihat secara langsung? Kurang apa? Sepakat di depan Syekh tahun 2005. Apa itu bukan nasihat? Sepakat lagi. Di depan Syekh Abdul Al-Bukhari diberikan nasihat juga. Pertemuan di Al-Ansor tahun itu juga bersama asatidah. Itu juga sebagai bagian dari nasihat. Nah, ternyata tidak berubah juga. Bahkan secara terang-terangan ya seperti itu, menentang dan menolak. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, terus begitu sampai sekarang kondisinya, kondisi sekarang jauh lebih parah lagi. Kondisinya jauh lebih parah lagi saat ini. Itu sebagai mukaddimah, kita akan baca teks pertanyaan. Si penanya menyampaikan, ini pada menit ke-14 lebih 1 detik, tadi malam saya transkrip dari suara, saya juga punya rekaman suaranya. bukan dibuat-buat. Dari menit 14 lebih 1 detik sampai 19 lebih 10 detik. Berarti kurang lebih berapa itu? Kan ada mukadimahnya sampai akhir ya. Kurang lebih 37 menit. Ini pertanyaan tentang pendidikan. Kata si penanya, "Tsumma ya syaikhana, barakallahu fik." Kemudian wahai syekh kami, barakallahu fikum, "Kama qad araftum," sebagaimana yang Anda ketahui sendiri, "anna indana fi Andalusia durul hadis." Bahwa kami di Indonesia punya durul hadis, yakni maksudnya maraqiz ilmiyah, markas-markas ilmu, pondok pesantren. Al-ikhwah qad qamu qadra istita'atihim. Alhamdulillah, ikhwah kami sudah berusaha mengelolanya sebatas kemampuan mereka. Walhamdulillah, alhamdulillah, qad madha hadza qadr akthar min 15 sanah. Alhamdulillah, sistem pesantren ini, pondok, sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun lamanya. Walhamdulillah wa dhaharat nataij bihamdillah ta'ala. Alhamdulillah, selama 15 tahun itu hasilnya terlihat. Dari santri yang menjadi apa namanya murabbi, menjadi ustaz, menjadi musyrif, pengurus, koordinator dakwah. Walhamdulillah. Wa hadhihi al-ma'ahid aw al-marakiz al-'ilm aw al-marakiz al-'ilmiyah hiya mu'tarafah 'inda al-hukumah. Pondok-pondok pesantren seperti ini diakui oleh pemerintah. Diakui secara resmi oleh pemerintah. Jadi pondok pesantren itu juga formal dalam arti resmi. Pondok pesantren pun adalah sistem pendidikan yang formal dalam arti resmi. Di dalam buku panduan dari Departemen Agama, saya juga punya dua buku yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional kita di Indonesia menganut dua jalur. Yang pertama jalur Diknas, yang kedua jalur Depak. Diknas itu ya TK umum ya, SD, SMP, SMA, SMK. Yang Depak terbagi dua. Sistem yang disebut Khalafiyah, sistem yang disebut Salafiyah. Ini semua tertuang dalam peraturan. Buku resmi dari Departemen Agama, edaran. Yang untuk Depak, sistem Khalafiyah, itu ya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah. Adapun yang Salafiyah, pondok-pondok pesantren yang tidak menganut sistem Diknas dan tidak menganut sistem Depak. Ini pun diakui oleh pemerintah kita dan masuk dalam sistem pendidikan nasional. Jadi jangan anggap bahwa pondok pesantren itu enggak resmi. Resmi. Pondok pesantren itu tidak diakui sebagai sistem pendidikan, diakui oleh sistem pendidikan nasional. Itu tertuang dalam peraturan tersebut. Nah, kita ahlu sunnah lebih tepat dan lebih cocok lagi untuk memilih jalur Depak yang Salafiyah. Mungkin ada yang mengatakan Salafiyah itu dari kalangan kelompok tertentu. Itu kan cuma istilah saja. Tapi prakteknya bagaimana? Salafiyah itu semua serba ikut kiai, pimpinan pesantren. Tahun ajaran barunya menentukan sendiri. Jam pelajarannya menentukan sendiri. Kitab yang diajarkan menentukan sendiri. Caranya bagaimana? Semua ditentukan sendiri. Ini yang bisa kita pilih demi menjaga akidah dan manhaj kita. Alhamdulillah. Ini yang dimaksud dengan pondok pesantren itu diakui oleh pemerintah. Secara sistem pendidikan nasional, pondok pesantren kita ini pun resmi terdaftar dan diketahui oleh pemerintah. Sampai di sini. Nah, ini si penanya adalah Fadilatul Ustaz Abu Abdullah Luqman Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Kata Syekh Ubaid sampai di poin ini, hadhihi mumayyizah ahli sunnah. Nah, ini keunggulannya ahli sunnah. La yaftatuna ala waliyil amri abadan. Mereka tidak menyimpang dari jalan yang ditentukan oleh pemerintah selama-lamanya. Ini ahli sunnah. Artinya pondok pesantren kita tetap didaftarkan, diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini departemen yang berwenang. Alhamdulillah. Bal ya'maluna fi madallatih. Bahkan mestinya ahli sunnah itu bekerja, beraktivitas, berbuat di bawah pengawasan pemerintah. Wa tahta sam'ihi wa basarih. Di bawah pendengaran dan penglihatannya. Maksudnya taat kepada pemerintah. Kemudian kata beliau, penanya Ustaz Luqman, wa min mumayyizat al-ma'ahid awil marakizil ilmiyah. di antara keuntungan pondok pesantren dan markaz ilmiah, annal hukumata ma tadakhalat fi baramijid durus, bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam menentukan kurikulum dan buku-buku pelajaran. Pemerintah tidak campur tangan. Itu tadi sistem debak yang salafiyah namanya. Itu resmi ya pemerintah kita. Baik, selesai. Illa anna hunaka ba'dhal ikhwah. Tapi di sana, di negeri kami, ternyata ada sebagian ikhwah. Iqtaraha iqamatal madaris. Mereka kemudian ingin mendirikan, bahkan mendirikan ya, mendirikan dan mengelola madrasah, sekolah. Al-madaris, yakni tudrasu fiha al-ulum al-hadithah, wa kadhalika al-ulum ad-diniyah. Di sekolah-sekolah yang didirikan itu, diajarkan ilmu-ilmu kontemporer, ilmu sekarang. Demikian juga ilmu agama. Betul, diajarkan ilmu umum dan ilmu agama. Termasuk sekolah yang dikelola oleh Yayasan Al-Madinah di Solo. Di sana ada pelajaran umum, ada pelajaran agama. Kemudian selanjutnya pertanyaan, illa anna hadhil madaris min ibtidaiyah wa tsanawiyah wa ma ba'daha tadakhalatil hukumatu fi baramijid durus. Hanya saja sekolah-sekolah yang dikelola seperti ini dari sekolah dasarnya, kemudian tsanawiyahnya sampai tingkat berikutnya, pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan kurikulum serta buku-buku pelajaran dan jenis mata pelajaran. Kenapa? Seperti SDIP Al-Madinah, karena mengindungnya ke Diknas atau ke Depak yang sistem khalafiyah. Karena akibat menginduk ke Diknas dan menginduk ke Depak sistem khalafiyah, mau tidak mau aturan pun harus ditentukan dari sana. Bukan kita yang mengatur. Itu konsekuensi. Karena menginduk ke Diknas dan juga Depak yang sistemnya khalafiyah. Kemudian pertanyaan dilanjutkan, wa nufidukum anna hadhil umur allati alzamatha alhukumatu fiha minal mukhalafat alkathira. Dan kami perlu sampaikan kepada Anda wahai Syekh, bahwa hal-hal yang diwajibkan oleh pemerintah di dalam sistem pendidikan sekolah dan madrasah seperti itu, ada penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Matalan, sebagai contoh, hunaka darsun fi ilmil kalam. Di sana ada pelajaran ilmu kalam. Wa kama qad alimtum insyaallah, yakni wa ma fihi minal mukhalafat. Padahal Anda sendiri pasti tahu wahai Syekh, bahwa di dalam ilmu kalam itu ada sekian banyak penyimpangan dan kesesatannya. Kita berhenti di sini. Benarkah di sekolah yang dikelola oleh Yayasan Al-Madinah terdapat ilmu kalam? Untuk mengukur pertanyaan ini diajukan secara jujur atau bohong, agar kita bisa mengukur bahwa pertanyaan ini disampaikan berdasarkan fakta ataukah cuma perkiraan saja. Kita tidak perlu ribut-ribut dan sibuk-sibuk mengatakan, oh gak ada, buktinya mana? Tidak. Cukup kita nukilkan saja pengakuan sendiri dari Fadilatul Ustaz Jauhari. Beliau sendiri mengakui, akan saya bacakan. Nah, di sini ada rekaman suaranya juga. Nah, ya karena kita berbicara seperti ini bukti. Sebenarnya sungguh kita lebih takut nanti bila di hadapan Allah ditanya, kamu mengetahui kemungkaran, kenapa kamu tidak mengingkari? Sekarang kita sedang membicarakan orang, sedang membicarakan sebuah sistem pendidikan. Bicarakan orang ini, orang akan menilainya ghibah, majelis ghibah. Tapi seperti yang disampaikan para ulama, nah, lebih baik bertemu dengan Allah dalam keadaan kita sudah membicarakan orang, daripada bertemu dengan Allah dalam keadaan membiarkan kemungkaran terjadi di dalam proses pelaksanaan ibadah sementara kita mengetahui tetapi tidak mengingkarinya. Ini pernyataan dari Fadilatul Ustaz Jauhari Hafizahullah Ta'ala. Diakui sendiri. Cuman pertanyaannya kan, apakah betul ada pelajaran ilmu kalam di sana, kan itu ya? Betul nggak ada ilmu kalam di sana? Kita pilihkan intinya karena ini panjang ini. Nah, ini pernyataan dari Fadilatul Ustaz Jauhari. Jadi kita enggak usah ribut. Ana ora ya, ora ana kok. Aku wis takon ora ana. Ustaz Jauhari sendiri yang menyampaikan ini. Kata beliau, jadi kita, na'am, yang kita persulit pelajaran ilmu kalam dari sisi waktunya sedikit saja. Diakui ya, bahwa ternyata di sana ada ilmu kalam. Tapi pengakuan dari beliau, pelajarannya dipersulit artinya waktu yang satu bukan mungkin harus berapa jam, sedikit aja. Tidak perlu ditaati betul-betul. Kemudian dari sisi begitu, pelajarannya pun juga demikian. Kata beliau, perhatikan baik-baik, hanya diberikan, diakui betul ya, hanya diberikan dekat-dekat dengan ujian. Atau bahkan ketika kelas 3, na'am, akan ada ujian bersama madrasah nasional. Kita berikan tentunya. Ini Ustaz Jauhari sendiri yang bicara. Bukan mengada-ngada. Kalau pengen lihat bukti fisiknya, ini saya bawa. Nih. Buku Ajar Ilmu Kalam untuk Madrasah Aliyah Program Keagamaan kelas 12. Ini yang saya fotokopi cuma sedikit. Kalau bawa semua ya banyak. Berat. Ini cover depannya. Dari mana saya memperolehnya? Salah seorang lulusan dari sana dengan kesadaran sendiri datang menemui saya membawa, Ustaz, ini buku yang kami pelajari. Memang betul, buku ini diserahkan kepada siswa beberapa saat sebelum ujian. Persis yang dikatakan Ustaz Juhari. Tetapi pertanyaan sekarang kan ada ilmu kalam di sana. Kenapa? Sebuah konsekuensi keharusan karena menginduk ke sistem depak yang khalafiyah tadi. Kan itu. Kan terpaksa darurat diwajibkan pemerintah. Kata orang Ambon, jangan bikin susah lah. Yang bikin susah diri lah, kan gitu, kata orang Ambon. Kenapa pemerintah mewajibkan? Ya karena Anda mengikuti program ini. Coba Anda ikuti program yang salafiyah, yang pesantren itu dikelola sendiri, kan gak ada sampai tingkatan diwajibkan, diharuskan, kalau tidak ditutup. Kan gak ada. Ini salah sendiri. Jangan bikin diri susah lah. Yaitu buku Ajar Ilmu Kalam, ini bukti fisiknya. Artinya asatidzah itu ketika berbicara, bertanya kepada ulama, tidak mengada-ngada. Ada buktinya. Di sini contoh halaman. Halaman berapa ini? Tidak terini. Ini tentang tasawuf. Sering dibahas tasawuf. Ini dalam buku pelajaran yang dipelajari oleh siswa kelas 3 Madrasah Aliyah. Beberapa saat sebelum ujian nasional dibawa pulang. Dibaca sendiri untuk mempersiapkan diri. Menjawab soal-soal pertanyaan akhir tahun. Bisa dipahami? Dibawa siswa loh ini. Dibawa siswa. Sering dibahas. Tasawuf sebagai obat mengatasi krisis kerohanian manusia modern yang telah lepas dari pusat dirinya. Tasawuf. Contoh yang berikutnya. Fungsi ilmu kalam. A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Kebenaran Islam bukan dipahami secara dogmatif, diterima apa adanya, akan tetapi juga dengan cara rasional. Dalam hal ini fungsi ilmu kalam sebagai berikut. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ilmu kalam. Mungkin beliau tidak mengajarkan, tetapi materi ini diserahkan ke siswa, dibawa pulang oleh siswa, dibaca oleh siswa. Harus dipahami oleh siswa. Gak mungkin kan baca aja. Wong tujuannya buku itu diserahkan untuk apa? Menjawab soal ujian akhirnya nasional. Kan begitu. Ini bukti fisik. Di sini saya juga bawakan contoh soal ujian nasional. Yang membawa siapa? Saya tidak cari. Bukti ini datang sendiri. Siswanya tidak perlu disebutkan namanya. Sudah lulus, alhamdulillah. Sudah lulus, masih baik. Siswanya masih normal. Alumnus dari sana. Itu yang datang menemui saya. Ustadz, ini contohnya. Oh ya, jazakallah khair. Nah, ini. Mata pelajaran ilmu kalam. Hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011. 1, 2, 3, semua. Bukti. Ini contohnya aja. Kalau mau diambil nanti monggo. Saya punya aslinya. Sampai di sini kita berhenti dulu. Ini untuk membuktikan barakallahu fik bahwa di sana memang ilmu kalam itu ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Nah, kan yang dimaksud ilmu kalam kalau Ustaz Jauhari menjelaskan, yang dicela kan kata Imam Syafi'i ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita kan tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah, makanya tadi di depan sebagai prolog saya mengatakan harus jujur, harus ikhlas. Pertama yang dimaksud imamunya di situ mughayyarah bid atau tuh penguat ilmu kalam pasti meren Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun memang seperti yang difahami oleh Fadilatul Ustaz Jauhari seperti itu, apakah ulama yang berbicara tentang ilmu kalam hanya Imam Syafi'i saja? Ada ratusan ribuan ulama yang mencela ilmu kalam. Nanti dalam jawaban Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jadiri juga ada pembahasan tentang ilmu kalam. Tetapi sampai di sini saya hanya ingin menisbat bahwa di Madrasah Aliyah yang dikelola oleh Yayasan Al-Madinah memang ada pelajaran ilmu kalam. Karena itu kurikulum nasional. Karena apa namanya? Menginduk ke Depak dengan sistem seperti itu. Dan itu subhanallah diakui sendiri oleh Al-Ustadz Jauhari. Saya bacakan. Kata beliau, namun apa boleh dikata. Ini beliau mengaku ini, Fadilatul Ustadz Jauhari. Namun apa boleh dikata, kita terlanjur mendaftar mengikuti Depak dan kemudian ada kode-kode itu dalam keadaan kita dulu belum tahu kalau ada materi seperti itu. Diakui sendiri oleh beliau. Jadi gak usah debat. Anak orang ya, buktinya apa? Sudah diakui sendiri kok. Sudah diakui sendiri. Alhamdulillah. Berikutnya penanya, beliau menyatakan, وَكَذَلِكَ دَرْسُ الْأَخْلَقِ عَلَى طَرِيقَةِ turukis sufiyah. Di sana ada pelajaran akhlak. Namanya pelajaran akhlak. Tetapi yang disampaikan dan diajarkan adalah tarekat-tarekat sufiyah. Sejarah tarekat-tarekat sufiyah, ujian kepada pendirinya, kelebihan-kelebihan tiap-tiap tarekat. Nah, itu tasawuf. Di sini saya juga membawakan contoh apa? Bukti bahwa memang ada pelajaran akhlak yang menjelaskan tentang tasawuf, tentang tarekat. Demikian juga contoh soal di ujian akhir nasional. Begitu. Misalkan nomor 35. Dalam wacana kontemporer sering dibahas tasawuf sebagai titik-titik A. Obat mengobati krisis kerohanian manusia modern yang telah lepas dari pusat dirinya. Betul ini kayaknya ya. Tadi udah dibacakan ya. Obat mengatasi krisis jasmaniah manusia modern. C. Obat stres materialistik. D. Pendangkalan iman dan takwa. E. Peningkatan dalam kualitas keimanan. Seperti ini. Bukti. Kita berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi memang ada bukti di sana. Kemudian kita lanjutkan teks pertanyaannya. Wahunaka durusun ammah. Mathalan fil lughatil andalusiyah. Di sana juga ada pelajaran-pelajaran umum. Semisal bahasa Indonesia. Fi ba'dil mawad. Pada beberapa materi. Fiha zikru asya mukhalifah litauhid. Dalam buku-buku itu ada beberapa hal, ada banyak hal yang menyelisihi tauhid. Seperti syirkiyat, dan hal-hal lain yang memang itu termasuk mukhalafah asy-syar'iyyah. Apa iya? Beliau kan lulusan Jamiah Islamiyah. Masa mengajarkan syirkiyah? Iya, tidak mengajarkan secara langsung. Mengatakan ini syirik, ayo berbuat syirik, tidak. Tetapi buku-buku pelajaran, lembar-lembar kerja siswa yang di dalamnya ada cerita dan dongeng-dongeng palsu, legenda rakyat, dewa gua, asal muasalnya Pekalongan, apa namanya? Asal muasalnya Candi Prambanan. Itu ada di dalam lembar kerja siswa dan itu dibawa siswa pulang ke rumah diisi. Ini beberapa saya bawa sebagai contoh. Biar bilang oh, ngapus sih. Ora. Ini. Nah. Nama titik-titik. Kelas 5. Sekolah SDIP Al-Madinah. Ini bahasa Indonesianya. Gitu. SDIP Al-Madinah. Jujur-jujuran loh, Mas. Mau disembunyikan. Ini kan bukan mencari aib orang. Semua orang tahu, orang tuanya tahu. Murid-muridnya tahu. Masyaallah. Mau contoh cerita enggak? Tentang dewa gua. Nah. Ini ada dewa gua ini. Dewa gua. Masyaallah. Intinya ya sekolah umum, bukan pondok. Sekolah umum kayak sekolah-sekolah yang lain. Masyaallah. Tersebutlah Kiai Bromo. Raksasa yang hidup di pegunungan Tengger. Judulnya Kawah Gunung Bromo ini. Kala itu Prabu Brawijaya 5 kalah perang oleh Raden Patah Sultan Demak dan seterusnya. Ya anak kecil seneng baca kayak gini loh. Sing tua be seneng kok. Walaupun cuma sekedar bacaan ya. Seneng, anak-anak seneng. Wah cerita ini, cerita itu. Ini yang 2 saya bawakan sebagai contoh dari SD. Kelas 5. Yang 2 SMP kelas 1. Lengkap ini tulisannya di bawahnya ada SMPIP Al-Madinah. Artinya pertanyaan yang diajukan ke Fadilatul Syekh Ubaid itu bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan data bohong, data yang dibuat-buat, enggak, fakta di lapangan seperti itu. Kemudian juga memang di sana banyak, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan syar'i. Sekian banyak penyimpangan-penyimpangan syar'i. Ini clipping ya. Clipping disusun rapi tahun 2009, 2010, 2011, 2012 yang berisi tentang pelajaran-pelajaran di sana, buku yang dibawa pulang oleh siswa, dibaca oleh siswa, ada di tangan siswa. Ada di tangan siswa. Jadi kalau ingin mengenal sedikit tentang Yayasan Al-Madinah, judulnya Yayasan Al-Madinah dalam Kenangan. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan saya menulis. Ini kan berbicara ya suara. Nanti kalau diperlukan tulisan perlu ditulis begini, buktinya ini screenshot ini. Al-haq disampaikan, kemungkaran diingkari, nasihat sudah disampaikan, bahkan termasuk dalam poin islah di depan Syekh Abdullah Bukhari demikian juga. Tapi ternyata itu tadi mengingkari, enggak, disembunyikan. Untuk akreditasi sekolah SDIP Al-Madinah Nogosari akreditasi B sejak 27 Oktober 2011. Islahnya 2005. 2011 malah dapat akreditasi B. SMP-nya akreditasinya B sejak 9 November 2010. Madrasah Aliyahnya akreditasi B. Kemudian instrumen atau perangkat-perangkat untuk memperoleh akreditasi, ada aturannya. Untuk dapat akreditasi B tadi, syaratnya harus dipenuhi. Dan sekian banyak syarat itu menyelisihi syariat. Jelas loh, yang punya basic pendidikan pasti paham. Yang pernah kerja di Diknas atau sampai sekarang masih ngerti kok yang seperti itu bagaimana. Nah, kemudian ini dari Badan Akreditasi Provinsi Sekolah menyatakan SMPIT Al-Madinah Nogosari lulus akreditasi dapat B dengan nilai akreditasi 79. Standar isi ada, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan pendidikan, standar sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, terus ada semua. Dan subhanallah, untuk mendapatkan akreditasi seperti ini, manipulasi nilai juga dilakukan. Piye carane biar siswanya bagus nilainya? Terus katrol, semua katrol, semua katrol. Saya masih ingat sepekan sebelum berangkat ke Yaman yang terakhir ini. Pagi hari jam 6 kurang lebih ada seorang guru SDIP Al-Madinah datang ke rumah saya, ketuk di rumah Solo. Sekali lagi, kita gak nyari, data itu datang sendiri. Cerita Ustaz, gimana Mas? Saya sudah gak betah di sana. Saya akan selesaikan sampai semester ini. Kenapa? Kan itu. Dia cerita sekian banyak. Salah satunya, saya diminta oleh pengurus yayasan untuk memanipulasi nilai. Anak yang semestinya nilainya 4, piye caranya benda di 7. 5 jadi 8. Yang penting dapat akreditasi, nilainya bagus. Subhanallah. Kalau mau jujur. Mau jujur. Ya untuk akreditasi tadi, akhirnya penyimpangan syariat terjadi terus. Ada seorang ikhwan datang ke sana. Di kelas ada foto presiden, wakil presiden, gambar Garuda, tapi dibalik. Ikhwan kita Masya Allah baru datang sekali ke sana. Lihat lu, kok sampai seperti ini? Kepala sekolahnya bilang, ya namanya aja akreditasi Mas. Ini kepala sekolah sendirinya. Kan gitu kan? Konsekuensi karena kita ngikut ke program dan sistem seperti itu. Sudahlah. Pondok pesantren cukup. Resmi, formal. Kita perbaiki, kita benahi. Nah, seperti itu. Kemudian di antara penyimpangan syariat juga di sana, akhirnya konsekuensinya apa? Bekerja sama dengan Hizbiyin, Ikhwanul Muslimin dan yang lain. Apa iya? Iya ini loh, buktinya loh. Ada seorang penulis namanya Abdul Malik Abu Ibrahim di Boyolali. Dulu pernah di Yaman cuma berapa bulan gitu. Pulang sekarang di Boyolali, nulis buku judulnya Agama Itu Nasihat. Saya sudah punya pegangan fotokopiannya. Jadi di dalam pembahasan itu dibahas bahwasanya fatwa ulama itu disampaikan karena berdasarkan data bohong. Salah satu yang dia tulis, data yang disampaikan ke masyayikh, ke ulama, bahwa teman-teman di Al-Madinah telah mengadakan tryout. Tahu tryout ya? Apa itu? Latihan ujian akhir nasional dengan lembaga yang bernama Nurul Ilmi. Padahal Nurul Ilmi ini ikhwani, hisbiyin. Nurul Ilmi ini lembaga. Kata Abdul Malik ini, saya tanya ke Asadidah Al-Madinah, saya tanya ke pengurus yayasan, saya tanya kepada ketua yayasan, semuanya mengatakan, saya masih ingat, bukunya ada kok, tidak bohong saya. Semua mengatakan tidak pernah mengadakan tryout seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ini Mas, saya bawakan buktinya. Kop resmi di atas itu, Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIP Al-Madinah, Kartasura. Ada logo, alamat, bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Kepada yang kami hormati, Bapak, Ibu, orang tua, wali murid SDIP Al-Madinah Kartasura. Enggak ada kan ini di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Hanya dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta pengikutnya yang setia di atas sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Amma ba'du. Perhatikan, sebagai salah satu upaya persiapan menghadapi UASBN. Apa itu? Ujian akhir sekolah standar nasional. Ngerti ya? Akan intensitas belajar siswa serta membimbing siswa dalam belajar, koma, maka sekolah menghasung. Jadi jangan orang ngerti kok. Enggak ngerti, enggak paham. Ini jelas sekolah menghasung siswa kelas 6 untuk mengikuti kegiatan uji coba tryout UASBN 2010. 2010 Mas. Dari 2005 berapa tahun ini? Bukannya malah dibersihkan, tambah nemen. Adapun agenda tryout yang sudah dipersiapkan sebagai berikut. Dalam kurung, titip tutup kurung, dimungkinkan masih ada tryout-tryout yang lain. 1. 30 Januari 2010, kegiatan tryout UASBN, waktu jam sekolah, tempat SDIB Al-Madinah, keterangan paket soal dari sekolah. 2. Ini satu tabel ya. Satu tabel, menunjukkan ada kerjasama dan komunikasi. 2. 31 Januari 2010, tryout UASBN pukul 8 sampai selesai. Tempat SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. tego Pak, anaknya jenengan salafi kon melu ujian, latihan ujian, gabungnya sama orang-orang seperti itu, tega. Jelas gurunya, soalnya dari mereka. Yang ketiga, 7 Februari 2010, tempat SM Al-Firdaus. Al-Firdaus ini Hizbi Solo. Orang tahu lewat Solo, yang nama sekolah Al-Firdaus ya Hizbi. Terus ikhwani campur blek di situ. Anak-anak diarahkan, ayo menghasung siswa kelas 6, yo try out ke sana. Begitu. Dan seterusnya. Mohon dukungan bapak ibu, orang tua murid untuk lebih dibimbing putra-putrinya dalam belajar. Selain juga dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan tersebut. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami aturkan. Terima kasih. Dan jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala memberikan amin. Wassalamualaikum. Kartasura 28 Januari 2010. Kepala sekolah. Tok dengan tanda tangannya. Sukino. Bukan Ahmad Sukino. Ini Sukino. Oh itu surat. Kan anaknya enggak ikut. Ini menghasung saja sudah sebuah pelanggaran. Anak kok diajak ikut try out di sekolah-sekolah dan di tempat-tempat hizbiyin. Tapi ternyata subhanallah, siswa-siswanya juga ikut try out tersebut. Buktinya, nah ini soal naskah soal try out UASBN 2010 Bahasa Indonesia Matematika seri SPA, kode soal 61101 SCP Muhammadiyah 10 Surakarta, kerjasama bimbingan belajar Nurul Ilmi meraih prestasi menuju ridho ilahi. Jalan Lawu 13A 00 Karanganyar. Ini kita dapatnya dari mana? Ada ikhwan kita, masya Allah baik sekali. Anaknya ikut, adiknya ikut reot ini. Datang nemui kita, Ustaz, ini adik anak kok ikut seperti ini. Makanya mas, tak oke wae sekali mati. Oh iya. Ini seperti ini kan data ya, nggak bisa dibantah. Dibantah mau bagaimana? Jelas. Ini akhirnya konsekuensi dari menginduk ke Dignas Depak yang khalafiyah. Akhirnya mukhalafah, mukhalafah, mukhalafah terus. Tidak akan ada hentinya. Mau dirubah tidak mungkin bisa, karena kita sudah menginduk. Ini bisa dirubah, yang lain tidak bisa, karena kita yang diatur. Nah, pada tahun 2012, contoh yang lain, konsekuensinya apa? Ujian akhir nasional gabung dengan sekolah umum. Gabung dengan sekolah umum. Paham kan ya? Sekolah ini ujian nasional di sana kan gitu. Ngerti ya? Ini SDIP Al-Madinah Cepogo bergabung ke SD Negeri 2 Tumang berdekatan. Ini sekian apa namanya? Barakallahu fiik. Sekian banyak penyimpangan yang ada di sana. Kan biyen. Nah, ini aji-aji pamungkasnya yang dua ini untuk biasanya menjawab seperti itu kan dulu, sekarang sudah berubah kok. Ya gak mungkin bisa berubah selama menginduknya ke Dignas dan Depak yang sistem apa? Kholavia gitu. Iya. Ini data tanggal berapa coba? 16 Januari 2014 Gres. Nah ini data perlu disampaikan kenapa? Karena mungkin ada beralasan begitu. Itu kan dulu Ustaz, sekarang sudah berubah kok. Benar sudah berubah. Buktinya, kita ingin bukti. Ini 2014, beberapa bulan yang lalu. Ada tanggalnya 16 bulan 1 Januari. Demokrasi yang diajarkan. Kita ahlu sunnah yakin, yakin bahwa demokrasi itu kufur kok. Kok malah diajarkan? Ini adalah lembar jawaban seorang siswa. Lembar jawaban seorang siswa terkait dengan pelajaran PKN. Nilainya A. Jadi enggak, oh ngapusi datanya dicari-cari buat gawe-dewe. Ora mas, bukan. Ada tanda tangannya, ada nilainya A. Nama ustazahnya aja ada. Tapi tidak disebutkan namanya. Ustazah Fulanah. Cari Fulanah itu siapa. Jadi yang nulis Ustazah Fulanah itu siswanya. Siswa yang mengerjakan soal ini. Ini salah satu poin yang dibahas tentang musyawarah. Jadi demokrasi adalah kekuasaan berada pada rakyat. Rakyat adalah warga di suatu tempat. Dua, menghargai suara terbanyak dan mau menerima kekalahan. Dijawab oleh siswa. Masuk jadi pelajaran demokrasi itu masuk. Jadi kalau seorang dibantah, dibenarkan. Mau dibantah gimana? Ini bukti kalau anak itu masih anak-anak masuk di sini. Pelajaran demokrasi. Benar maning. Kalau misalkan alasan kan bisa dibantah, diluruskan. Dibantah di mana? Nilainya A ini, Mas. Ini nilainya A ini. Nanti kalau mau minta bukti boleh. Jangan sekarang lah, waktunya mepet lah. Nilainya A. Dibenarkan oleh ustadzahnya. Mestinya kan kalau salah, ini keliru Mas. Demokrasi itu sesat, demokrasi itu kufur. Di dalam Islam yang namanya musyawarah bukan suara terbanyak, tapi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana yang terbaik, bukan yang terbanyak. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah itu kan dulu, sekarang enggak. Sudah terbantahkan. Ini ada perimpinannya, monggo. Nah, jadi sekarang saya bertanya secara jujur. Pertanyaan yang diajukan ke Syekh Ubaid Al-Jadiri itu sesuai dengan fakta ataukah tidak? Sesuai fakta dengan ataukah tidak? Sesuai dengan fakta, jelas. Sesuai dengan fakta, Mas? Buktinya ada? Dibuat-buat pertanyaan itu? Tidak kan? Tidak dibuat-buat. Ada buktinya. Ini kan memang sebagian kecil. Di rumah banyak, Mas, kebegi unggul. Cuman ya gimana lagi? Bukti harus dijaga. Ini saksi sejarah kata orang. Alhamdulillah. Jadi kita sudah mengetahui bahwa konteks pertanyaan ini sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Selesai itu, penyimpangan syariahnya ini sebagai contoh loh, bukan sebatas ini saja loh. Masih ada yang ini, yang itu, yang sana, yang ini harus ikut apa namanya sertifikasi, harus begini, harus begitu, wah macam-macam, banyak sekali. Tapi saya yakin seorang ahlu sunnah, seorang salafi sudah cukup lah dengan bukti-bukti seperti ini. Kemudian berikutnya, beliau Ustaz Luqman bertanya dalam konteks pertanyaan ini, "Madza tansahuna abna'akum fi Andalusia? Hal yastamirruna 'ala shakl al-ma'ahid wal marakiz al-ilmiyah aw ila hadhihi al-madaris?" Pertanyaannya, apa yang Anda nasihatkan wahai Syekh untuk putra-putra Anda di Indonesia, anak-anak Anda di sana? Apakah mereka terus menggunakan sistem pondok pesantren dan markis-markis ilmiah, atau mengikuti program sekolah seperti yang telah disebutkan tadi? Ini jawaban dari Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizullah. Awalan barakallahu fik. Yang pertama barakallahu fik. Kata beliau, at-tawassu' yudkhil asya' yakni ghair mardiyah. Sikap tawassu'. Tawassu' itu meluas-luaskan, bermudah-mudahan, kebablasan, dan yang semisalnya. Terlalu membuka, itu namanya terlalu membuka diri. Yudkhil asya, akibatnya akan memasukkan, mendatangkan sekian banyak hal. Artinya, ghair mardiyah, yang tidak diridhoi secara agama. Na'am mururus sanah, itu sepanjang waktu, sepanjang tahun. Yudkhil ala ahli sunnah. Yudkhal ala ahli sunnah asya laisat min manhajihim. Konsekuensinya akan memasukkan pada ahli sunnah di barisan kita beberapa hal yang tidak termasuk di dalam manhaj ahli sunnah. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu manhaj ahli sunnah. Kerjasama dengan hizbiyin, pelajaran demokrasi diberikan, cerita-cerita bohong, kisah dan legenda rakyat diberikan kepada siswa, ilmu kalam, tasawuf, itu manhaj ahli sunnah. Berbohong, manipulasi data, manipulasi nilai, manhaj ahli sunnah. Bukan ya akhi, jujur, ikhlas menerima kenyataan ini. Ada mungkin yang belum pernah dengar, belum tahu, apa ya, jujurlah, ikhlas terima kebenaran ini. Mithlama dzakartal an, seperti yang telah engkau sebutkan tadi. Aw ya'ni yusiluhum ila adami qudratin 'ala al-muwasalah fi ma tafaru fihi tafrah. Atau konsekuensinya akan membuat mereka yang mengelola sekolah semacam ini membawa mereka pada satu posisi yang tidak mampu untuk melanjutkannya lagi. Karena itu tadi sudah seperti pengakuan Ustaz Jawari sendiri, apa boleh dikata, sudah terlanjur. Sudah enggak mampu kan ya? Atau salah seorang ikhwan tadi yang bertanya kepada kepala sekolah, kok ada sih gambar-gambar seperti ini? Ya, namanya saja akreditasi, ah, mau gimana lagi? Darurat. Ya, siapa yang mendaruratkan diri Anda? Yang mendaruratkan kan diri Anda sendiri. Akibat salah memilih sistem yang dianut. Kalau misalkan pesantren-pesantren yang sekarang dikelola oleh salafiyin asatidzah kita, kan tidak ada hal-hal seperti itu. Mau ngaji usul thalatsah sehari 9 kali boleh, libur sepekan 3 hari juga monggo. Enggak ada yang intervensi, enggak ada yang ngatur. Wong dikelola oleh kita sendiri. Nah, sampai tidak mampu. Kata beliau, hafizahullah, fa ana lak aral iktisar. Kalau ada namanya si Tedo dalam dunia internet itu menerjemahkan iktisar itu meringkas. Mungkin orang ngerti bahasa Arab sih. Ya maknanya sudah berubah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, maka saya berpendapat cukup, bukan meringkas, cukup binaan ala ma dzakarta, berdasarkan data yang engkau sebutkan tadi. Ini data yang sudah saya sampaikan tadi sebagiannya. Artinya fatwa yang beliau sampaikan ini sesuai dengan data di lapangan, benar, jujur ataukah tidak, atau berdasarkan data yang palsu. Jelas ini buktinya ada semua kok. Maka beliau mengatakan, saya berpendapat untuk cukup. Diulangi lagi oleh beliau, aral iktisar alal ma'ahidil ilmiyah. Saya berpendapat cukupkan diri dengan pondok-pondok pesantren, ma'had ilmi, cukup. Artinya tidak perlu mendirikan dan mengelola sistem pendidikan dan sekolah seperti yang disebutkan di atas. Madamat mukarram min qibali daulah wa ma'taraf biha. Selama pondok-pondok pesantren itu diakui oleh pemerintah. Diakui kan? Tadi depan saya sudah sampaikan bahwa sistem pendidikan Indonesia itu terbagi dari dua, jadi dua. Diknas, Depak. Depak terbagi menjadi dua, Salafiyah dan Khalafiyah. Diakui, alhamdulillah. Naam. Diulangi lagi oleh Asy-Syaikh Ubaid yang ketiga kali ini. Aral iktisara 'alaiha. Barakallahu fiik. Saya berpendapat sudah cukupkan diri dengan sistem ma'had, sistem pesantren. Barakallahu fiik. Naam. Kata beliau, al-madaris hadhihi idza turika lana al-hurriyah fi ikhtiyar al-mawad hadhihi inshuha. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, benar, kalau misalkan sekolah-sekolah ini yang disebutkan di atas tadi, misalkan kita diberi kebebasan untuk menentukan mata pelajaran dan kurikulumnya, silahkan dirikan dan kelola. Tapi apa bisa kita menentukan sendiri kalau nginduk ke dinas? Bisa? Gak bisa. Menentukan sendiri ujian akhirnya gimana? Harus ikut standar nasional. Apalagi kalau sudah dapat akreditasi, kita nggak bisa macam apa, nggak bisa berbuat apa-apa, harus ngikut aturan. Ini tidak mungkin. Hatta takun silah, au takun hatta yakun silah, au takun iddah liman arada an yuwasil fi ta'limil 'ali fil quturi au fi ghairihi. Takun syahadah mu'tarafah biha. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, kalau memang sekolah-sekolah ini bisa menentukan mata pelajaran dan kurikulum sendiri, silahkan dirikan dan kelola. Sehingga bisa menjadi senjata persiapan untuk mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di negerimu sendiri atau di tempat yang lain, sehingga ijazahnya diakui. Kata Syekh Ubaid, sekarang saya bertanya kepada kalian, kata Syekh Ubaid, al ma'ahid al ilmiyah indakum, sekarang pondok pesantren yang ada di yang kalian kelola, hal syahadatkum mu'tarafah biha, ijazah yang dikeluarkan pondok itu diakui apa enggak? Diakui apakah tidak? Ustaz Luqman sebagai penanya waktu itu menyatakan syahadatuhum la ghair mu'tarafah biha. Ijazahnya yang dikeluarkan pesantren memang tidak diakui. Jadi tidak diakui yang pertama tadi dalam konteks tanya dengan tidak diakui dalam konteks jawab berbeda. Konteks tanya tadi tentang pesantrennya diakui apakah tidak. Dalam teks jawaban ini yang dimaksud diakui ataukah tidak adalah ijazahnya. Kemudian diberikan keterangan, yakni mungkin an na'khudz bi tariqatil mu'adalah. Tapi wahai Syekh, masih memungkinkan untuk kami mengambil jalur mu'adalah, penyetaraan. Yang mengikuti pendidikan dan mengurus di pondok pasti mengerti betul apa yang dimaksud dengan al-mu'adalah. Kami bisa mengambil proses mu'adalah. Kata Syekh Ubaid, tamam, bagus. Di sana ada Syekh Muhammad bin Ghalib ikut memberikan keterangan, yakbalu ya Syekh, artinya pihak Jamiah Islamiyah atau universitas-universitas yang lain bisa menerima program penyetaraan dan mu'adalah ini. Dan perlu saya sampaikan kabar gembira buat antum semua bahwa saat ini alhamdulillah beberapa ma'had sudah melakukan proses mu'adalah dengan cara yang syar'i, tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Jadi hubungannya antara pesantren kita langsung dengan Jamiah Islamiyah, dua arah saja, tidak ada pihak ketiga, pemerintah, depak, diknas, tidak, langsung dari pondok ke sana. Alhamdulillah beberapa pesantren sudah mengikuti proses mu'adalah. Proses mu'adalah. Informasi lengkapnya bertanya. Alhamdulillah, bertanya. Mungkin antum bisa tanya ke Asatidah Jogja, Ustaz Syafruddin, Ustaz Abdul Haq. Atau mungkin ada waktu datanglah ke Ma'had As-Salafi di Jember. Di sana juga sudah proses sudah semakin baik, semakin jauh untuk mu'adalah. Dari tingkatan SD, sekolah dasar, bisa masuk di SMP Arab Saudi. Dari yang SMP bisa masuk SMA di Arab Saudi, SMA masuk Jamiah. Alhamdulillah. Tidak mesti ikut program Diknas, program Depak yang Khalafiyah, tidak harus. Masih banyak jalan menuju Madinah. Masih banyak jalan menuju Mekah, masih banyak jalan menuju Yaman. Jalan tidak hanya satu. Kata Syekh Ubaid, setelah mendengar ada program penyetaraan mu'adalah, jamil, bagus, khalas, selesai sudah. Hadihi tughni anil madaris. Ya sudah, pondok pesantren kalau sudah seperti itu ya sudah. Tidak memerlukan lagi sekolah-sekolah yang dibangun dan dikelola dengan pelanggaran syar'i. Cukup. Diulang lagi oleh Syekh Ubaid, tughni anil madaris. Enggak perlu lagi sekolah-sekolah seperti itu, enggak usah didirikan. Bina'an ala ma dzakarta. Syekh Ubaid mengatakan itu sesuai dengan data yang engkau sampaikan tadi. Dan data sudah kita bahas. Datanya valid, akurat, sesuai dengan fakta di lapangan. Kata beliau, li anna ilmal kalam rijal a'imma haru fi. Karena ilmu kalam para ulama a'immah, bukan kita, a'immah, ulama-ulama besar, haru fi. Mereka sendiri kadang-kadang bingung. Ini para ulama besar. Wa qad yanqadhi fi dhihni syab asya. Kadang-kadang bisa saja akan mengotori pikiran si pemuda sesuatu, la yastati'ul mudarris an yuzilaha min dhihni. Seorang guru tidak mungkin bisa membersihkan. Kalau sudah terlanjur kotor, ternoda, belum tentu seorang guru bisa membersihkannya. Seperti tadi, buku ajar, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu akhlak yang berbicara tentang tarekat dan tasawuf dibawa pulang oleh siswa, dibaca dari awal hingga akhir, mempersiapkan diri untuk menjawab soal-soal ujian, dibawa sendiri, dibaca. Bisa saja yang dia baca kemudian nempel di otaknya tentang tasawuf, tentang ini, bisa saja. Siapa yang menjamin? Kan salafi ustaz. Iya. Sahabat saja takut nifaq kok. Bukan takut maksiat yang kecil, munafik. Sahabat itu takut sekali. Sebagian ulama tabi mengatakan, saya bertemu dengan lebih atau ratusan sahabat. Saya pernah bertemu dengan ratusan sahabat. Kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Semua sahabat tadi takut dan khawatir jatuh dalam kemunafikan. Sahabat. Nabi Ibrahim alaihi salam, Abu Tauhid. Nabi Ibrahim, tokoh tauhid, ummah, millatan wahidah, hanif. Beliau takut terjatuh dalam dosa syirik. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim dalam doanya, ya Allah, jauhkan aku, jauhkan anak-anak keturunanku dari peribadahan kepada patung berhala. Nabi Ibrahim saja takut berbuat syirik, menyembah pada patung. Kok alasannya, anak-anak salafi lah, insya Allah bisa selamat ustaz, nanti dibantah, dibersihkan. La haula wala quwata illa billah. Jangan bermain-main dengan api kalau tidak mau panas. Jangan bermain-main dengan air kalau tidak mau basah. Cukup. Begitu. Kemudian kata Syekh Ubaid, diulangi lagi, ini yang keempat. Tadi sudah tiga kali diulang oleh beliau. Artinya cukuplah, cukupkan dirimu dengan pondok pesantren. Tidak perlu mendirikan, mengelola sekolah dengan yang sekian banyak penyimpangannya. Kata Syekh Ubaid berikutnya, fahadha ara al-iktifa. Mungkin tadi kalimat al-iktisar diperdebatkan. Ikhtisar itu mungkin ikhtisar. Ustaz yang salah dengar. Ikhtisar pakai kok dengan ikhtisar. Kan mirip-mirip. Mungkin ikhtisar, ringkesan. Atau ikhtisar pakai kof, tapi artinya ringkasan. Yalah, wes. Melu. Ini mau ditakwil, mau dipahami seperti apa. Fahadha ara al-iktifa. Dari kafa yakfi iktafa yaktafi iktifaan. Muktafan fahuwa muktafin. Kan gitu ya, muktafin. Wadaka muktafan iktafi la taktafi muktafan muktafan. Sarafnya kan main seperti ini. Kan gitu. Iktifa, cukup. Kata Syekh Ubaid, maka saya berdasarkan hal ini berpendapat. Al-iktifa, cukupkan dirimu. Bil ma'ahidil ilmiyah. Wal marakiz fiha barakah. Kata Syekh Ubaid, cukupkan dirimu dengan pondok-pondok pesantren, markis-markis ilmiah. Di sana ada sekian banyak barakah. Wal maksud nashr tauhid was sunnah. Intinya bagaimana tauhid dan sunnah itu tersebar. Nah, ini subhatnya. Oh, kan sekolah-sekolah kami juga mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Alhamdulillah sekian banyak orang tertarik agama. Nah, ya orang kalau memahami fatwa itu dari sepotong-sepotong seperti itu. Ah, Yayasan Al-Madinah menyebarkan tauhid dan sunnah. Ada pelajaran akidah, akhlak, hadis, umdatul ahkam, tafsir, arba'in nawawi. Masya Allah anak-anak hafal doa, hafal ini segala macam. Iya betul, kita sepakat itu tidak kita ingkari. Tetapi apakah konsekuen menyatakan, menyampaikan tauhid, tapi isi ceritanya tadi legenda rakyat. Kiai Bromo, Dewa Gua. Sesuai enggak? Jujur enggak? Kami ingin menyebarkan sunnah. Menyebarkan sunnah kok ilmu kalam disampaikan kepada siswa. Suruh dibaca lagi. Lebih parah lagi. Lebih mending. Ini dijelaskan. Siswa tidak pegang buku. Ini sesat, ini sesat. Apa iya? Pas ujian nasional. Dicentang. Ini sesat. Ya ora lulus. Enggak lulus. Harus dijawab sesuai dengan inginkan. Kalau Ustaz Jawari mengatakan ya kan ada nilai minimal kan gitu. Nilai minimal itu ya ada 100 ini ada berapa soal yang dijawab ya sekian aja yang penting lulus. Iya yang penting lulus itu tetap di situ ada kemungkarannya. Sudahlah. Orang sana kesana dan kemari sudah. Akui saja secara jujur. Kemudian kata beliau Syekh Ubaid al-Hafidzullah al-Jabiri yakni man arada an yaltahid bil madaris al-hukumiyah ada nahnu la namna'u. Kemudian beliau memberikan keterangan. Sekarang, misalkan ada orang ingin menitipkan anaknya di sekolah negeri. Di sekolah negeri. Kata Syekh Ubaid, kita tidak bisa melarang. Kita tidak bisa. Misalkan, kemudian beliau berikan contoh. Falau matalan ala sabilil mithal. Sekarang contoh. Contohnya saja. Rajulun indahu arba'atu abna. Ada seorang ayah, putranya 4. Ata bisnaini indana. 2 anaknya disekolahkan ke kita. Di pesantren. Ma'had Salafi. Pondok pesantren. Harus dipahami betul. Ini kalau tidak paham dengan betul ini. Ini telah ini. Oh boleh kok. Ada orang si A. Anaknya 4. 1, 2, 3, 4. Anak pertama dan kedua. Itu disekolahkan, dititipkan di pesantren milik kita. Yang kedua dan yang ketiga dan keempat, anak tiga dan keempat, wasnaini fil madarisil hukumiyah. Anak yang ketiga dan keempat dititipkan di sekolah umum negeri. Au ja'alahum fatratan indakum wa fatratan fil madarisil hukumiyah. Atau misalkan ini kadang-kadang di sekolah pesantren, kadang-kadang berapa waktu dimasukkan di sekolah umum negeri. Nahnu la nu'arid la namna'u mafhum hadza barakallahu fi. Kata Syekh Ubaid, kita tidak bisa menghalangi. Kita tidak bisa menentangnya dan mencegahnya. Bisa dipahami ini? Barakallahu fi. Kalimat penutup dari Syekh Ubaid pada menit ke-19. Fa ana la ara insya'a al-madaris bina'an 'ala ma dzakarta. Ini penutup fatwa beliau. Maka saya berpendapat tidak mendirikan membangun sekolah-sekolah seperti yang engkau sebutkan tadi, artinya berdasarkan data yang telah disebutkan tadi. Nah, fatwa ini oleh sebagian orang dipahami, oh Syekh Ubaid boleh kok Itu kalau ada orang anaknya 4, yang 2 sekolahkan ke pesantren, yang 2 sekolahkan umum, boleh, enggak, jangan dicegah. Ya akhi, baca fatwa dari depan sampai belakang, dari atas sampai bawah. Apa yang ditekankan oleh Syekh Ubaid? Aral iktisar, aral iktifa 4 kali. Yang terakhir, ana la ara insya al-madaris. Kasus yang disampaikan oleh Syekh Ubaid adalah si A inginnya keluarkan 2 anaknya di pesantren kita, yang 2 di sekolah umum di negeri. Kita gak bisa melarang, itu hak dia sebagai orang tua. Jangan disalahpahami, Syekh Ubaid boleh kok mendirikan sekolah. Dari kalimat yang mana Syekh Ubaid kok membolehkan mendirikan sekolah itu loh, mengelola. Bisa dipahami gak nih fatwanya nih? Dari sisi mana? Jelas contohnya. Ada suara rekamannya Syekh Ubaid. Monggo silahkan dicek. Barangkali saya bohong. Oh apa sih? Monggo dengarkan sendiri. Di transkrip sendiri juga silahkan. Kita berbicara di atas al-haq dan data. Kata Syekh Ubaid sebagai penutup tadi, fa'ana la ara insya al-madaris bina'an ala madakat. Maka saya tidak berpendapat untuk insya. Insya itu mendirikan ya. Oleh ahlu sunnah, oleh salafiyin. Kita, beliau berpendapat, kita sebagai ahlu sunnah tidak mendirikan dan tidak mengelola seperti ini. Adapun contoh tadi, A punya 4 anak, 2 dititipkan di pesantren salaf, yang 2 dimasukkan ke sekolah umum. Apa ada pembenaran untuk mendirikan sekolah umum? Jujur loh ya. Wah, saya kurang ngerti. Ya, mungkin Anda yang lebih paham. Tapi itu fatwa dari Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala. Maka kalau misalkan ada orang beralasan darurat ya, ini gak bisa ditinggalkan, iya, yang mendaruratkan itu adalah kita sendiri. Coba kalau misalkan sistem seperti itu tidak diambil, tidak dianut, tidak ada kok sistem darurat itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa kalau yang sekolah umum itu bisa disiplin, berbahasanya baik, ada skill, ada keterampilannya. Di pondok kita gak ada seperti itu. Anak-anak tidak disiplin, berbahasanya asal-asalan, bahasa ngoko, bahasa kasar kalau bahasa Indonesia. Skillnya gak ada, keterampilan gak ada. Iya, katakan itu benar. Tetapi bukan berarti dijadikan sebagai alasan kita bawa anak-anak kita ke sana. Tapi apa yang kita pandang baik, seperti disiplin, berbahasa Indonesia dengan aktif yang baik, punya skill dan keterampilan, itu yang diambil, masukkan di sistem pesantren salafi. Kita yang mengelola, kita yang mencari orangnya, kita yang menentukan kurikulumnya agar anak-anak itu disiplin, berbahasa Indonesia dengan aktif, punya skill, kemampuan. Ajarkan anak-anak kita tentang listrik, tentang kayu, tentang besi, komputer dan segala macam. Tapi kita yang mengelola, kita sendiri mandiri, tidak perlu menginduk ke sana dan menginduk ke sini. Amin. Jadi ada yang pernah diskusi dengan saya. Ini mohon maaf kalau misalkan yang berdiskusi ini kemudian merasa, tapi tidak di sini. Tapi karena ini faedah, perlu saya sampaikan. Ada seorang ikhwan memasukkan anaknya di sekolah umum. Kemudian terjadi diskusi dengan saya. Kan begitu. Terus dia bilang, Ustaz, alasan saya itu memasukkan anak saya di sekolah umum agar anak saya itu bisa seperti Ustaz Komar disebut. Ustaz Ruwaifi, seperti antum Ustaz. Berbicara di hadapan publik, lancar, bagus, mampu menjelaskan. Saya tanya, antum ingin anak antum seperti Ustaz Komar? Antum sudah bertanya kepada Ustaz Komar? Enggak Ustaz. Anak kalau tanya ke Ustaz Komar, pasti beliau enggak boleh. Nah itu. Anaknya pengen seperti Ustaz Komar. Anaknya ingin seperti Ustaz Ruwaifi. Anaknya ingin seperti Ustaz Mukhtar dalam diskusi tadi. Lah yang ingin disamai ini enggak setuju kok ya. Beberapa hari yang lalu saya bertemu Ustaz Komar. Ustaz, anak ceritakan begini Ustaz. Kata Ustaz Komar, siapa yang sekolah formal? Anak dulu pesantren kok. Siapa yang sekolah formal? Maksudnya sekolah-sekolah umum? Enggak. Subhanallah. Yang mau ditiru, enggak setuju. Kita itu nyesel kok. Saya SMA kelas 2, jauh 2 berhenti. Berangkat ke Ambon. Sekolah salafi kok sekolah. Salafi kok kuliah. Gitu kita berpikirnya seperti itu. Coba tanya yang sepuh-sepuh ini. Yang ngaji dari tahun 1991, wong jenenge salafi, nyanyi salafi, kuliah mesti metu. Sekolah mesti metu. Itu tandanya salafi, ciri khasnya. Zaman dulu loh, sekarang kan sudah berubah. Keterasingan kita, ghurbah itu, kita sendiri yang aslinya merasakan. Dulu kan asing, arep skripsi, arep wisuda kok mandek. bapaknya nangis, ibunya nangis, enggak bisa makan sepekan. Hanya karena apa? Dengar anaknya wis ora gelem kuliah, Bu. Tinggal dia sudah nak, enggak mau. Kenapa? Salafi. Saya yakin kakak-kakak kita, orang tua kita yang ngajinya dari tahun 90 betul-betul merasakan hal-hal seperti ini. Saya yakin sekali. Kuliah berhenti, sekolah berhenti. Itu karena salafi. Sekarang berbalik. Anaknya sekolah ke. Anaknya kuliah ke. La haula wala quwata illa billah. Inqalabat al-ahwal. Keadaan sudah berubah. Karena pendidikan tauhid yang kurang kita pelajari. Ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad SAW yang kurang kita perhatikan. Nah, kalau tadi alasannya yang salah bisa dibantah, mau dibantah gimana? Wong itu buku dibawa siswa kok. Masuk dalam memori siswa. Bahkan tadi kesalahan dibenarkan dapat nilai A. Kan gitu. Adapun masalah ijazah, bukan masalah ijazahnya. Oh, itu para ulama, kalau kita mengharamkan ijazah, berapa banyak ulama yang punya ijazah? Doktor, profesor, Rabi Ibn Hadi, doktor, Abdul Musin Al-Abbad, doktor, profesor. Ini mereka sesat semua. Sampai ada ucapan seperti itu. Ya akhi, kita tidak mempermasalahkan masalah ijazah dan syahadah. Tapi proses sampai mendapatkannya itu loh. Ijazah sudah ada, dikenal dari zaman muhaddithin. Ajazdu fulanan bin fulan an yarwiya anni kulla marwiyati. Itu seorang muhaddith kalau ngasih ijazah, tanda apa, membolehkan untuk meriwayatkan hadis, saya berikan ijazah buat kamu, wahai fulan bin fulan bin fulan, untuk meriwayatkan semua riwayatku dari kitab Al-Bukhari, kitab Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, dan saya memberikan nasihat akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunah Nabi, ikhlas dan seterusnya. Ijazah boleh. Tapi ijazah seperti apa? Jangan memahami ijazah seperti dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ijazah itu artinya begini, tidak. Ijazah itu tanda lulus, tanda boleh untuk mengajarkan, menyampaikan ilmu yang telah diterima dari gurunya. Boleh ijazah, syahadah, tanda lulus, boleh. Nah, tapi proses mendapatkan ijazahnya. Kalau ijazah pondok pesantren, alhamdulillah, beri aja, hari ini saya buat juga bisa. Sesuai dengan nilai tentunya, biar gak bohong. Tapi kalau yang dikejar ijazah tadi, ijazah yang sekolah umum ini dan itu, sekian proses kan, penyimpangan syariat, penyimpangan terhadap manhaj salafi. Nah, yang disedihkan, kesalahan terbesar adalah menisbatkan sistem pendidikan seperti ini kepada as-salafus salih. Kalau kita baca brosur-brosur Al-Madinah itu, dengan pendidikan salafus salih, ya akhi, as-salafus salih berlepas diri dari semua ini. Berani-beraninya Anda mengatakan dalam brosur sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Ini kejahatan terhadap as-salafus salih. Salafus salih tidak mengajarkan seperti ini, ilmu kalam, demokrasi, cerita-cerita bohong dan yang semisalnya, tidak diajarkan. Ini kesalahan yang terbesar, menisbatkannya pada as-salafus salih. Lebih mending buat sekolah umum, wes, jangan kaitkan dengan agama, jangan kaitkan dengan salafus salih. Itu lebih mending. Parahnya dinisbatkan kepada as-salafus salih. Alhamdulillah. Nah, muadalah terbuka. Sekarang beberapa pesantren sedang proses ke sana. Nah, kemudian kalau ada alasan kan bisa dilobi. Iya, yang dilobi kan personalnya. Tapi kan ketentuan dan aturan undang-undang dari pusat apa bisa dilobi? Sekarang bisa dilobi, tahun depan tidak bisa dilobi. Di daerah ini bisa dilobi, di sana tidak bisa dilobi. Ini semua terjadi dalam keadaan asatidzahnya masih ada di sana. Bayangkan kalau nanti 10 tahun, 20 tahun asatidzah sudah tidak ada lagi. Sekian banyak kemungkaran, terus kemungkaran terjadi. Contoh organisasi-organisasi yang sudah ada itu cukup menyimpangnya sedikit-sedikit. Syaitan kan menyesatkan orang tidak langsung, tahap-tahap, dikit-dikit. Naam, wallahu alam bissawab. Naam, yang jelas ya, kesalafiahan kita sekarang diukur dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti fatwa para ulama. Dalam hal ini telah saya bacakan fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafidullah, dan ada beberapa fatwa yang lain. Mungkin bisa disambung pada kesempatan lain atau di tempat yang lain. Tapi saya kira ini sudah cukup lah. Beberapa bukti yang saya bawa ini pun, ya silahkan kalau mau diambil, mau difotokopi, semua yang saya punya aslinya. Mau didustakan bagaimana? Bukti otentik, valid, akurat. Dulu, 2014 mas, oke, tanggal 16 bulan Januari kok masih ada. Terus ya, subhanallah. sebelum 2005, 2003, 2002, 2003, 2004 sampai 2014. Sudah 10 tahun lebih. Bukannya berubah malah semakin parah. Tapi yang jelas, apapun yang saya katakan, yang saya perbuat, yang Anda katakan, yang Anda perbuat, yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, yang mereka katakan, kita semua nanti harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berat sebenarnya. Berbicara masalah seperti ini adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, keikhlasan kita yang diukur. Ini ingin balas dendam, menjatuhkan orang, mengumbar aib di depan orang. Itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, kita berbicara berdasarkan fakta, bukti, data yang benar-benar ada. Yang benar-benar ada. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pukul 14 kurang 10 menit. Saya kira cukuplah ini data-datanya. Arab tanya apa maning lah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ada yang mau tanya, kalau bertanya ya terkait tentang materi saja, jangan kesana dengan kemari. Fokus saja. Jangan tanya tentang hewan kurban. Enggak persiapan saya. Atau tanya tentang puasa nanti di lain waktu, tapi yang kaitannya dengan fatwa dan mungkin juga data-data ini. Tapi saya yakin cukup lah, masa kurang sih ya. Nanti bisa di apa namanya, bisa difotokopi, silahkan. Tapi ya jangan satu-satu, ini Ustaz pinjem, wah bingung ya, uang 10 harus pinjem KB ya. Tapi kan bisa sedikit-sedikit. Suatu saat nanti apabila Allah memudahkan, kalau itu memang diperlukan, saya akan menyusun sebuah tulisan khusus tentang sistem pendidikan kita di Indonesia. Di situ ada bukti-buktinya semuanya, insya Allah. Bukti-buktinya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Mbah Santo.